Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa ba'd. Ikhwati fillah, sidang pengajian para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya kepada kita sekalian. Karunia yang tidak terhingga, nikmat yang sangat banyak terlimpah kepada kita sekalian. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Dan di antara nikmat yang agung di mana pada kesempatan ini termasuki hari pertama bulan Ramadan dan masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Semoga sampai akhir bulan ini kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Sebagai pendahuluan, tidak ada salahnya kita awali dengan membacakan hadis tentang keutamaan Ramadan. Sebagai bentuk kegembiraan kita menyambut hari pertama bulan Ramadan, ada sebuah hadis yang ingin diungkapkan pada kesempatan ini. Satu hadis yang tidak asing lagi bagi kita sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu azza wa jalla kullu 'amali bin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun. Fa'idha kana yawm sawmi ahadikum fala ya'fath wa la yaskham wa la yajhal fa'in syatamahu ahadun aw qatalahu fal yakul inni sahimun marataini waladhi nafsu muhammadin biyadih lakulufu fammi sahim atyabu indallahi yawmal qiyamati min rihil misk walissaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal bani Adam adalah untuknya kecuali saum, maka saum adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dari sini menunjukkan bahwasanya beberapa pelajaran Yang pertama, bahwasanya saum itu adalah ibadah yang khusus sehingga dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maknanya, banyak makna yang diungkapkan para ulama. Pada kesempatan ini kita ungkapkan satu makna di antaranya, bahwa ibadah saum pahalanya tidak diberikan kepada yang lain. Berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tatkala seseorang berbuat kezaliman atau perkara-perkara yang lain, maka ibadah tersebut diambil. Maka tidak dengan saum, karena saum khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan kalimat ini pun kita mendapatkan pelajaran keutamaan saum yang luar biasa, karena pahalanya tidak ditetapkan bilangannya. Adapun ibadah yang lainnya, sebagaimana dalam lafaz yang lain, yudhaaf, dilipat gandakan. Satu amal dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kecuali saum. Saum adalah bentukku, akulah yang langsung membalasnya. Mengisyaratkan bahwasanya pahala saum tidak terbatas, tidak terhingga. Sebagaimana sering kita dengar, sebabnya karena ibadah saum memiliki jenis-jenis kesabaran yang lengkap. Dalam saum ada sabar ketika taat kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin orang mau untuk menahan lapar, haus dan seterusnya kalau tanpa kesabaran untuk itu. Yang kedua, ada kesabaran fitarkil ma'asi, dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Karena sangat percuma kalau orang saum menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai sore tapi tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, karena saumnya akan berguguran pahalanya. Sehingga wajar disebutkan rubah shaimin laisa lahu min siyami ila juwal atas. Alangkah banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja, karena tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala. Dan kita berupaya selain menjaga dari perkara yang membatalkan saum, juga kita berupaya untuk menjaga dari perkara yang membatalkan pahala. Yang ketiga, ada sabar ketika mendapatkan musibah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan minimal yang bisa didapatkan oleh orang yang saum dan pasti didapatkan oleh orang yang saum, yaitu tatkala dia menimpa kepadanya haus, lapar, dahaga dan seterusnya, lemah, lesu, letih, maka ini musibah minimal yang akan menimpa dia. Dia bersabar untuk itu. Terlebih lagi kalau dia mendapatkan musibah yang lainnya kemudian dia bersabar, maka semakin agung kedudukannya si Allah Subhanahu wa taala. Maka saum itu ketika memiliki jenis-jenis kesabaran yang lengkap, maka pahalanya pun sama dengan pahala orang yang sabar. Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami atau akan disempurnakan pahala yang orang yang sabar dengan tanpa perhitungan, tidak terhingga. Menunjukkan keutamaan saum, tidak 10 kali lipat, 70 kali lipat atau 700 kali lipat, tapi bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, tidak terhingga saking agungnya ibadah tersebut. Kalimat setelahnya dalam hadis itu, Rasul menyebutkan wasiyamu junnatun, saum itu junnah. Junnah ini maknanya perisai atau tameng. Perisai, pertama perisai dari kemaksiatan, dari perkara-perkara yang melanggar di dunia. Sehingga dalam keutamaan Ramadan kita mendapati bahwasanya neraka ditutup, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Dengan apa itu? Karena saum seorang mukmin yang memperhatikan adab-adab saumnya merupakan junnatun, merupakan benteng. Benteng ketika dia benteng dari kemaksiatan, sehingga seolah tertutup pintu neraka. Pendorong dia untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan, sehingga seolah terbuka pintu surga baginya. amal-amal terbuka, kebaikan dilipat gandakan. Dan juga benteng dari hawa nafsu, dari terjatuh kepada kemaksiatan, maka setan-setan pun terbelenggu oleh orang-orang yang saum. Yang saumnya tentu memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan wajib dan sunnahnya. Dan setan terbelenggu sebagaimana datang riwayat atas perkara tersebut. Kita meyakini perkara itu, bahwasanya setan terbelenggu. Walaupun khilaf para ulama, apakah ini memang terbelenggu seluruhnya atau sebagiannya. Bahkan ada pula yang meragukan, bagaimana setan terbelenggu tapi maksiat kok merajalela juga di bulan Ramadan. Maka Ibnu Hajar memberikan isyarat, mengkompromikan kenyataan itu. Bahwasanya kenyataan yang ada berupa kemaksiatan yang banyak itu tidaklah menjadikan hadis ini, hadis tentang terbelenggunya setan ini gugur, atau ucapan Rasul itu salah, tidak. Ada beberapa alasan. Pertama tadi, alasan terbelenggu itu indah shaimin, bagi orang-orang yang saum, yang saumnya memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan wajib sunnahnya dan seterusnya. Bagi yang lain tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menyebutkan pula jawaban yang kedua, bahwasanya terbelenggu itu sebagian setan. Sebagaimana dalam lafaz yang lain dalam Tirmidzi disebutkan marodatus syayatin, setan-setan yang marodah, berarti tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya. Syekh Utsaimin mengartikan marodah di situ maknanya aktsaru adawatan linnas, setan yang paling besar permusuhannya kepada manusia, berarti tokoh-tokohnya. Maka setan-setan yang lain kerocoknya berkeliaran, tetap dia menggoda manusia. Ini kompromi yang kedua, mengkompromikan hadis tersebut dengan kenyataan banyaknya kemaksiatan. Yang ketiga, disebutkan bahwasanya ungkapan Rasulullah SAW bahwasanya setan itu dibelenggu bukanlah maknanya menghilangkan seluruh keburukan, seluruh kemungkaran, bukan itu, tapi maknanya taklil, meminimalisir kemungkaran tersebut, mengurangi kemungkaran tersebut, sehingga di bulan Ramadan kemungkaran tertekan, maka kebaikan terbuka, lebar pintunya. Itu maknanya. Terlebih lagi dengan jawaban yang keempat, bahwasanya kemungkaran tersebut penyebabnya bukan hanya dari setan semata, juga datang dari faktor-faktor yang lain, seperti faktor jiwa yang rusak, jiwa seseorang yang rusak, adat kebiasaan yang menyimpang dan seterusnya. Ini pun bisa menjadi penyebab terjatuhnya dalam kemaksiatan. Maka tidaklah bertentangan, atau tidaklah kita meragukan sabda Nabi SAW bahwasanya setan itu dibelenggu dengan kenyataan kemaksiatan masih merebak di bulan Ramadan. Wasyamu junnah, tadi ungkapannya hadis tersebut, saum adalah junnah, saum adalah benteng atau tameng yang menghalangi seseorang pertama dari kemaksiatan tadi. Yang kedua, junnah tersebut junnatun minan nar, benteng dari neraka. Maka alangkah ruginya kalau seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa benteng. Dan tentu kewajiban kita pun memperkokoh tameng yang kita bawa tersebut. Jangan sampai tamengnya kecil atau tamengnya koyak, berlubang dan seterusnya, maka tidak akan bisa menjaga. Maka kita upayakan tameng tersebut yang kita bawa kokoh dengan memperhatikan adab-adab saum, ditambah ibadah yang lain, yang tentunya itu pun menjadi tameng dari api neraka. Sebagaimana satu zikir yang akan disebutkan nanti keutamaannya, di antaranya sebagai tameng juga. Nah, sebagai untuk memperkuat saum kita, maka sepantasnya zikir tersebut kita ungkapkan itu zikir yang mutlak. Insyaallah di akhir kita akan menyebutkan keutamaan itu. Karena ini ibadah yang kalau digabungkan antara ibadah saum dengan ibadah lisan yang ini merupakan keutamaan ibadah, maka tentu akan lebih berlipat keagungan atau kemuliaan yang diraih oleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa idza kana yaum shaumi ahadikum, jika pada hari saum salah seorang di antara kalian, fala yarfath wala yaskhab wala yajhal, jangan berbuat rafas, jangan berbuat sahab yaskhab. Di sini kemungkaran yang diperbuat oleh anggota badannya, juga tidak berbuat kemungkaran yang diperbuat oleh lisannya, anggota badannya, tangannya, dan seterusnya. Juga lisannya tidak berbuat kemungkaran, pandangan matanya, telinganya. Wala yajhal, dan jangan pula berbuat kebodohan. Hakikatnya orang yang tahu bahwasanya itulah kemungkaran, kemudian dia mengerjakannya, hakikatnya dia ala jahlin, berbuat di atas kebodohan. Bodoh minimal terhadap akibat yang akan muncul, sehingga walaupun dia tahu secara keilmuan, tapi prakteknya dia tidak mampu melaksanakannya. Maka terjatuh kepada kemaksiatan dan penyimpangan, ini termasuk perkara kebodohan. Ini mengisyaratkan kepada kita sekalian untuk menjaga saum kita dari perkara yang menggugurkan pahala, sebagaimana tadi telah disebutkan. Karena yang membatalkan itu ada dua, pembatal saum, pembatal pahala. Perbuatan kemungkaran dengan anggota badan kita, dengan panca indera kita, termasuk diantaranya dengan lisan kita, ini menjadi penyebab gugurnya, bergugurannya pahala saum tersebut. Sehingga tadi disebutkan, terkadang bahkan banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Kalau ada yang mencela, ada seseorang yang mencela atau qatalahu, memerangi, ngajak ribut, falyaqul, maka ucapkan inni shaimun. Dalam lafaz hadis disebutkan marrataini, dua kali. Ucapkan aku sedang saum. Dalam ungkapan tersebut, kalimat inni shaimun bukan kita ucapkan dalam hati, tapi kita mengeraskannya terdengar oleh orang tersebut. Ada dua manfaat minimalnya yang bisa kita raih dengan mengucapkan perkara tersebut. Manfaat pertama, menasehati diri sendiri. Menasehati diri sendiri, dan ini penting. Kita terkadang butuh menasehati diri sendiri, menguatkan anggota badan kita agar istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran. Tentu dengan ucapan nasihat yang bisa kita ucapkan sendiri. Dan tatkala seorang mengucapkan inni shaimun, ketika ada orang yang mencaci dia, memarahi dia, memaki dia, dan seterusnya, dia ucapkan inni shaimun, maka dia seolah berkata kepada dirinya, aku ini sedang saum, sedang ibadah yang khusus. Maka jangan sampai terpancing untuk menjadi orang bodoh, membalas makian orang tersebut, kemarahan orang tersebut, dan seterusnya. Saya sedang saum. Ini menahan diri. Kita menasehati diri sendiri, menasehati diri sendiri, sehingga menguatkan jiwa kita untuk tidak berbuat bodoh seperti itu, karena hakikatnya kebodohan. Kalau seorang mencaci kemudian dia pun membalasnya, karena sungguh berat untuk bisa adil dalam membalas. Memang dalam Islam dibolehkan membalas, tapi kan aturannya tidak boleh apa? Melampaui batas kezaliman yang menimpa dirinya. Apa kita bisa mengukur balasan kita itu lebih rendah daripada kezaliman yang menimpa dia? Bahkan terkadang kalau dipukul sekali, kita inginnya dua kali. Dipukul dua kali, kita inginnya 10 kali. Ingin lebih puas. Mungkin kita dikata-katai satu jengkal, 1 meter kita membalasnya. Sehingga statusnya yang awalnya kita madlum, didolimi, berubah menjadi zolim. Karena itu, sehingga kita berubah menjadi zolim, berbuat zolim. Awalnya madlum, didolimi, karena dengan membalas, maka berubah menjadi zolim. Maka sesungguhnya kalaulah ada orang yang mencaci kita, menyakiti hati kita dan seterusnya, maka bisa jadi ini karena dosa kita. Alhamdulillah, barangkali Allah mengampuni dosa kita dengan cara itu. Yang kedua, bisa jadi ini adalah kebaikan bagi kita. Bukankah kalau ada sesuatu yang menyakitkan diri kita, kemudian kita bersabar, apalagi tatkala saum, ini meningkatkan derajat diri si Allah, kita kuatkan itu. Maka di sini menjadi motivasi pada diri kita, kita menasihati diri kita untuk tidak berbuat bodoh sebagaimana orang tersebut berbuat kebodohan. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua dari kalimat inni shaimun, yaitu menasehati orang tersebut. Berarti di sini ada amar ma'ruf nahi munkar. Seolah kita mengatakan tidak pantas engkau berbuat demikian dengan lisan ataupun perbuatan kepada saya, karena saya sedang saum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saum tentu kedudukannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah dimusuhi orang yang dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, karena orang yang saum seluruh waktunya ini sedang taqarrub, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah saum itu merupakan ibadah yang lebih dekat kepada ikhlas. Sangat jarang orang yang saum itu riya. Atau mungkin saum sampai jalannya apa? Sempoyongan gitu. Kenapa kok saya saum? Apakah itu menjadi ciri? Tidak. Bahkan orang yang saum, anak kecil saja ketika saum misalnya wudu, ada kesempatan untuk apa? Nyedot air gitu ya, tapi dia tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakannya, sayang terhadap ibadahnya. Nah, inilah lebih dekat kepada keikhlasan. Sehingga tadi pun fa innahu li saum itulah untukku, itu pun mengisyaratkan kepada perkara tersebut. Maka di sini nasihat kepada orang itu. Pantaskah berkata demikian, berbuat demikian kepada orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar dalam lafaz hadis itu disebutkan marrataini, dua kali. Sekali nasihat untuk dirinya, sekali untuk yang lainnya. Nasihat kepada diri kita ini sungguh kita pun membutuhkan itu. Rasul sendiri terkadang terungkap ucapan-ucapan untuk dalam rangka menasihati diri dan para sahabatnya. Satu contoh, ketika perang Khandaq, Rasulullah dan para sahabatnya menggali parit dalam keadaan payah, dalam keadaan makanan saat itu kurang di Madinah, dalam keadaan musuh sudah dekat, berlomba dengan waktu untuk apa? Menyelesaikan proyek membuat parit di sekitar Madinah tersebut. Sementara lapar menerpa mereka. Bahkan Rasulullah diriwayatkan mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya saat itu. Demikian pula para sahabatnya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Inilah merangka nasihat kepada diri sendiri. Bahwasanya susah payah penderitaan yang dia hadapi ketika dalam rangka mendekatkan kepada Allah ini tidak berharga dibandingkan kehidupan nanti. Kita tidak mengharapkan kebahagiaan di sini, sengsara di sana. Cukuplah penderitaan ini ditukar dengan kebahagiaan kelak di akhirat, sehingga hidup seorang mukmin yang sebenarnya di akhirat. Innal aisha aishul akhirah. Ini nasihat, menasihati diri sendiri dan juga para sahabatnya untuk menguatkan jiwa-jiwa mereka di atas jalan kebenaran, walaupun penderitaan di atas jalan tersebut jelas sangatlah besar, sangatlah kuat. Sehingga di sini disebutkan marrataini, dua kali, nasihat kepada diri sendiri dan nasihat kepada yang lainnya. Apakah boleh lebih dari itu? Tidak apa-apa kita mengucapkan lebih dari dua kali. Hanya di sini mengambil faedah tentang dua kali tersebut, dua hal tersebut. Kemudian masih dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini Satu pelajaran, kita diajarkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, zat yang jiwa kita ada di tangannya, tidak lainlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Rasulullah mengisyaratkan dalam banyak hadis tentang tidak bolehnya kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kekufuran. Bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hukum asalnya syirkun asghar atau kufrun asghar. Bisa jadi sampai kepada syirik besar. Kapan? Kalau yang disebutkan selain Allah dalam sumpah tersebut lebih diagungkan oleh dirinya daripada Allah. Mungkinkah seperti itu? Mungkin saja terjadi. Sebagaimana dicontohkan tentang keadaan orang-orang sufi misalnya, ketika mereka berani bersumpah atas nama Allah walaupun dusta, tapi tidak pernah berani untuk bersumpah dengan menyebut nama walinya kalau dusta. Mesti kalau menyebut bersumpah dengan nama walinya mesti jujur. Makanya seperti ini, pada diri orang tersebut pengagungan terhadap wali-wali itu lebih besar daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa jadi kekufuran menimpa atau kesyirikan menimpa kepada orang. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sumpah tidak lain tujuannya ta'kidul kalam, bidzikril mu'adzam, menguatkan pembicaraan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Maka tidak boleh kita menyebut atau bersumpah dengan nama selain Allah, karena yang disebut dalam sumpah itu yang diagungkan. Berarti kalau dengan selain Allah kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi pembicaraan yang ditekankan oleh Rasulullah diawali dengan sumpah, beliau menyebutkan lughufu fammi as-sa'im athyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Aroma bau orang yang bau mulut orang yang saum ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat daripada rihil misk, daripada wangi misk, minyak kasturi. Di sini jangan kita mengambil pelajaran misalnya berarti lebih bau, lebih wangi. Maka kita tidak menjaga kesegaran mulut misalnya. Tidak pernah gosok gigi. Dalilnya apa? Ini. Berarti bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah. Maka lebih bau, lebih wangi. Apa itu salah ya? Bukan lebih bau, lebih wangi. Tetap kita mesti menjaga kesegaran mulut kita. Kalau memungkinkan menghilangkan bau itu, silakan. Karena Rasulullah pun bersiwak. Ketika saum, para sahabat pun demikian. Tidak membiarkan kotoran tersebut ada di gigi-gigi mereka. Ini diantara menjaga kesegaran mulutnya. Tetapi satu hal yang mesti menimpa orang yang saum, ketika lambung ini kosong, maka aroma yang keluar agak aneh. Maka itu sesuatu yang wajar. Bukan berarti kita tambah-tambahkan, tambah bau, tambah wangi. Bukan, sesuatu yang wajar. Seorang yang saum itu menimbulkan bau mulut. Maka bau mulutnya tidak menghalangi dirinya untuk saum. Dengan alasan, bau mulut merusak pergaulan nantinya dan seterusnya. Maka itu tidak menjadi alasan. Justru di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang merusak, sebut saja fisiknya, ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Maka ini pun kita bisa mengambil pelajaran yang umum. Bahwasanya setiap perkara yang menyebabkan fisik kita terganggu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan karena gulu, bukan karena melampaui batas. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terjadi sesuatu pada fisik kita, gangguan pada fisik, maka ini akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang berjihad, debu-debunya yang menempel, keringatnya yang berjatuhan, setiap perjalanan langkah kakinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi tambahan kebaikan baginya. Luka-lukanya yang menganga dan seterusnya, itu menjadi tambahan kebaikan bagi orang tersebut. Maka ibadah yang lainnya, seandainya seorang sholat malam karena lamanya berdiri kemudian bengkak kakinya, maka itu pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. tapi bukan berarti kita menyiksa diri dengan ibadah, karena bukan usul dalam agama ini menyiksa diri dengan ibadah. Tapi kalau muncul penderitaan, kesulitan, kepayahan atau perkara yang mengganggu fisik kita karena sebab ibadah tersebut, maka kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala menanti orang tersebut. Digantikan dengan kebaikan. Maka bau mulutnya orang yang saum ini lebih apa? Lebih wangi dari Allah daripada ri al-misk, daripada minyak kasturi. Kemudian walis shaimi farhatan. Bagi orang yang saum, dia mendapatkan dua kebahagiaan, yafrahuma, yang dia berbahagia dengan itu. Ini kebahagiaan yang mesti diraih oleh orang yang saum. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, mesti dia berbangga, berbahagia dengan bukanya. Baik itu buka di akhir Ramadan, Idul Fitri, dinamai Idul Fitri, kembali buka, kembali makan pagi, atau berbuka setiap harinya di waktu maghrib dengan makanan atau hidangan yang bisa menghilangkan rasa lapar. Satu hal yang tabii, normal, ketika seorang berbahagia, bahkan pemandangan yang sering dilihat adalah ribut kan, sulit untuk ngantri dalam rangka berupaya mengenyangkan perutnya. Yang kita saksikan pemandangan santri di sana, mungkin ikhwan-ikhwan gak begitu ya. Bahkan sholat pun lupa zikir, langsung loncat berebut. Untuk apa? Berupaya makan. Ini diantara wujud kebahagiaan. Seolah kalau memungkinkan mereka berjingkrak, mungkin berjingkrak. Anak kecil ataupun anak yang sudah tua, sama saja. Anak 7 tahun atau anak 70 tahun ya sama saja. Semuanya akan berbahagia ketika apa? Ketika dia berbuka. Satu hal yang wajar. Syekh Utsaimin mengisyaratkan ketika berbuka itu hendaknya kita di samping kebahagiaan yang seperti tadi dengan hidangan yang ada, itu kebahagiaan yang merata. Setiap orang mesti merasakannya. Tapi ada kebahagiaan yang lebih dari itu yang harus kita camkan dan harus kita rasakan ketika kita berbuka, yaitu kita berbahagia dengan beberapa perkara. Pertama, kita meresapi nikmat Allah berupa kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa saum dari pagi sampai sore. Nah, sementara banyak orang yang dicabut kesehatannya padahal ingin untuk saum, tapi tidak mungkin, bahkan dirawat di rumah sakit. Bukan tidak ingin saum, tapi Allah cabut kesehatannya. Kita masih diberikan itu, nikmat yang besar. Yang kedua, kita pun masih diberikan hidayah, sehingga ingin saum, di samping sehat ada keinginan untuk saum dan melaksanakannya, dan dibukakan kesempatan untuk itu. Padahal banyak orang diberi kesehatan tapi hidayahnya dicabut, maka tidak bisa saum orang tersebut. Tidak bisa saum walaupun tenaganya kuat, gagah perkasa, tapi tidak bisa saum. Tatonya saja macan bisa menakutkan, tapi tidak bisa menahan lapar. Makanya seperti itu dicabut hidayahnya. Maka alhamdulillah kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini, diberikan kesehatan, diberikan hidayah sehingga masih berkeinginan untuk saum. Semoga terus langgang sampai akhir Ramadan. Bahkan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ada orang-orang yang sangat-sangat ingin untuk ibadah saum tapi tidak mungkin selamanya. Siapakah mereka? Orang sudah mati, orang dikubur. Jangan kira mereka tidak ingin ibadah saum. Mereka menjerit ketika kematian. Allah sebutkan idza hatta idza jaa adhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka mereka pun berteriak, rabbi rji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Ternyata bukan untuk perkara yang lain, bukan untuk berkumpul dengan keluarga yang menangisinya, yang mencintainya dan seterusnya, atau menggapai cita-cita yang belum teraih, atau menikmati perkara yang belum dia nikmati di dunia, bukan, tapi untuk la'ali a'malu sholihah, agar aku bisa mengamalkan amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Hanya itu keinginannya. Dan kita masih diberikan umur. Alhamdulillah, upayakan, kita berupaya, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk memanfaatkan sisa umur kita, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, kita tidak mendapatkannya lagi, ataukah sampaikah kita pada Ramadan, pada penghujung Ramadan di tahun ini, atau bagaimana, kita tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih diberikan usia ini modal terbesar seseorang untuk terus dia berupaya menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan tentang hari ini. Oh, masih ada ya. Masih ada satu penggal lagi. Wa idza laqiya rabbahu farihan bi shaumihi. Tadi kebahagiaan pertama ketika berbuka kita meresapi atau menikmati hidangan, kita pun meresapi nikmat-nikmat Allah yang tadi. Kesehatan, nikmat apa lagi? Nikmat hidayah dan nikmat usia. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Dengan itu lebih pantas mereka berbahagia, itu lebih baik daripada apa yang mereka orang-orang kafir kumpulkan. Wa idza laqiya rabbahu, ketika bertemu dengan Rabb-nya, fariha bi saumihi, maka dia berbahagia dengan saumnya. Tadi saum sebagai junnah, benteng. Saum bahkan disebutkan barang siapa yang saum la yasumu yauman la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawma wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Tidaklah seseorang saum satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah jauhkan dengan saumnya itu pada hari kiamat wajahnya dari neraka selama atau sejauh sab'ina kharifan, 70 musim, 70 tahun. Maka ini satu hal yang besar, benteng dari neraka. Demikian pula dia mendapatkan pahala yang berlipat dan tidak terhingga tadi sebagaimana disebutkan dan diisyaratkan di awal, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya dari perkara tersebut. Adapun pada kesempatan ini, setelah kita menyebutkan, membahas sedikit tentang mukaddimah dari kajian kita, membacakan sebuah hadis tentang keutamaan saum di bulan Ramadan dan seterusnya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu ibadah yang sepantasnya kita laksanakan ketika Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Berarti ketika masuk Ramadan lebih utama kita mendawamkannya, yaitu ibadah lisan. Ibadah lisan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abdullah ibni Busrim radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat 'alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak untukku. Berarti mengeluhkan tentang banyaknya amalan-amalan yang bisa dilakukan dalam Islam, terlalu banyak untukku, katanya. Fa akhbirni bi syai'in hatta syabbasu bihi. Kabarkan kepadaku satu amal yang aku bisa sebut saja merangkum amalan atau ajaran Islam yang banyak tersebut. Maka jawaban Rasulullah SAW, la yazalu lisanu qaratban min zikrillah. Ini jawaban atas pertanyaan tadi. Pertanyaannya, ingin dikabarkan satu amal yang bisa merangkum ajaran Islam yang banyak. Tentu kita mengharapkannya, amal yang kecil tapi untungnya besar. Maka Rasul menyebutkan senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Zikir. Di antara keutamaan yang lain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini tergambar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal waradi wa khairin lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu ahnaqahum wa tadribu ahnaqakum." Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Rasul menyebutkan, tidakkah ingin aku kabarkan kepada kalian amalan yang terbaik, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci, paling bersih di sisi raja kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling bisa meninggikan derajat seseorang dengannya, derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal waraq, dan lebih baik daripada infak emas dan juga waraq, harta, uang. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum, dan itu pun lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh, kemudian musuh kalian memenggal kepala musuh, atau sebaliknya kalian dipenggal oleh musuh. Berarti ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian memenggal kepala musuh atau sebaliknya. Qalu bala, para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah ingin. Maka Rasul menyebutkan zikrullah taala, tidak lain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita berzikir kepada Allah. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Kemudian keutamanya, wadzakirina katsira wadzakirat, dan seterusnya. Orang-orang yang zikir, yang banyak zikir, laki-laki ataupun perempuan, keutamaan disebutkan. Ya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya, addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman, disediakan baginya ampunan dan juga pahala yang banyak. Dan kita ketahui bahwasanya zikir ada dua jenis. Ada zikir yang muqayyad. Kalau zikir muqayyad, ini berarti dibatasi, terbatas dengan bilangan tertentu, terbatas waktunya, kapan dibacanya, kesempatannya kapan, dan seterusnya. Juga terkadang dikaitkan dengan satu aktivitas tertentu, misalnya ba'da sholat, atau zikir-zikir ketika kita aktivitas harian, akan tidur ada bacaannya, masuk ke WC, keluar WC, masuk masjid, berpakaian, masuk pasar, ada bacaan-bacaannya. Ini muqayyad, ditakid dengan aktivitas-aktivitas tertentu, diikat dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ketika sholat kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Tidak bisa kita katakan, wah saya mampu 300 kali, saya akan baca 300 kali. Menurut akal mungkin baik, tapi tidak demikian menurut syariat. Karena telah ada contoh dan ikatan ketetapan batasan dari Rasulullah SAW, kita tidak keluar dari batasan. Walaupun 100 kali itu lebih baik, ya dari sisi jumlah, tapi mencontoh Rasulullah itu jauh lebih baik daripada apapun juga. Maka tidak bisa kita menambah dalam masalah tersebut. Maka kalau ada batasan dari Rasulullah, kita mencukupi dengannya. Harus puas dengan apa yang ada dari Rasulullah SAW. Yang kedua, zikir yang mutlak. Zikir mutlak ini sangatlah banyak. Ini tidak dibatasi bilangannya. Tidak perlu pula kita menghitungnya. Atau kemana-mana membawa alat untuk berzikir. Lupa dong membaca berapa kali. Kita yang lupa, apakah Allah lupa? Tidak pahala tersimpan. Cukup kebaikan kita lupakan, tidak pantas kita ingat-ingat. Karena akan tersimpan, tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ingat justru sebaliknya, kesalahan, kemaksiatan, hutang kepada orang, jangan sampai lupa. Ngambil dagangan orang, jajan di warung tidak bayar, itu yang harus kita ingat. Karena mesti kita harus mengembalikan kesalahan-kesalahan tersebut, bertobat darinya. Harus kita bertobat dari perkara tersebut. Maka Ibnu Mas'ud ketika mendapati sekelompok orang di masjid yang berhalaqah, kemudian dikomando membaca zikir tertentu, kabbiru mi'ah, takbir 100 kali, maka mereka pun 100 kali membaca. Di antara nasihat Ibnu Mas'ud, uddu sayyi'atikum. Enggak perlu menghitung apa? Kebaikan, zikir kalian. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Perintah untuk menghitung kesalahan-kesalahan, sehingga kita lupakan. Sebanyak apapun kita baca, silakan. Dan pada kesempatan ini, zikir yang mutlak, kita contohkan saja zikir yang mutlak, yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Empat kalimat yang agung, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bisa mengisi waktu-waktu kosong kita, terlebih ketika saum, dengan zikir ini. Dengan zikir ini. Ini mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah dari lisan kita sibuk dengan perkara yang merusak ibadah saum. Kita berkendaraan, banyak berzikir. Bisa zikir ini diantaranya, termasuk zikir mutlak yang lainnya, silahkan dibaca. Dan pada kesempatan ini kita membahas keutamaan empat kalimat tersebut. Mungkin ini pun bukan satu hal yang asing bagi kita, tapi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk kita lebih mengamalkannya, terlebih lagi di saat ini ketika di bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan yang pertama, kalimat tersebut merupakan kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis dalam riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW menyebutkan, ahabbul kalam ilallahi arba. Kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah bagi engkau dengan yang mana saja engkau memulai. Mau Allahu akbar dulu, mau la ilaha illallah dulu, terserah. Tidak urut, tidak apa-apa. Ini berarti kalimat. Jadi yang pertama, ini menjadikan seseorang apa? Mengucapkan kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, atyabul kalam. Kalimat yang paling atyab, paling thayyib, paling baik. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, arba'un min atyabil kalam wa hunna minal Qur'an. Ada empat perkara yang semuanya ini merupakan atyabul kalam, kalimat yang paling baik, dan semuanya diambil dari Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah bagi engkau dengan yang mana saja engkau memulai, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berikutnya, yang ke berapa itu? Ketiga ya. Yang ketiga di antara keutamaan kalimat tersebut. Kalimat tersebut tergambar keutamaannya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih dalam riwayat Muslim di mana Rasulullah bersabda, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada apapun yang disinari oleh matahari. Matahari terbit, mimma tolat alaihi syamsu, yang matahari menyinari perkara tersebut. Berarti lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dunia dan seisinya. Karena dunia ini tersinari oleh matahari. Ini saking berharganya kalimat tersebut. Dan kalimat ini pun yang keempat, biar cepat, kita sedang saum ya, bercepat beres. Yang keempat, kalimat ini adalah ucapan-ucapan yang pantas dan sangat agung kalau diucapkan oleh orang yang tua renta. Bukan berarti kita orang-orang yang jago-jago ringkas tidak boleh mengucapkannya atau tidak utama. Lebih utama lagi yang tua saja, utama apalagi yang muda. Ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, beliau ini seorang wanita yang telah sepuh, yang telah tua renta, sehingga beliau menyebutkan, ya Rasulullah, aku ini telah tua dan lemah. Beritahukan kepadaku amalan yang aku bisa kerjakan sambil aku duduk. Kalau untuk berjihad tidak mungkin, untuk mengamalkan amalan dengan fisiknya tidak memungkinkan, maka dia mengharapkan dikabari, diberitahukan oleh Rasulullah SAW amalan yang dia bisa apa? Beramal sambil duduk. Maka Rasulullah menyebutkan, sabbihillaha mi'ata tasbihah, bertasbihlah engkau 100 kali. Ini seolah ada takdir ya dengan bilangannya. Nah, kalau seperti ini ya tidak masalah, kita 100 kali kita ucapkan. Kemudian, tapi setelah habis kita bisa mengulang lagi 100 kali berikutnya, berarti hakikatnya mutlak juga. Karena tidak menyebutkan sehari 100 kali. Kemudian kata Rasulullah, sabbihillah mi'ata tasbihah, bertasbihlah 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tiqinaha fi min waladi Ismail. Manfaatnya bagi engkau ini sebanding dengan engkau membebaskan budak dari kalangan keturunan Ismail, 100 budak dari kalangan keturunan Ismail. Jadi bagi engkau manfaatnya seperti itu. Kemudian wahmidillaha mi'ata tahmidah, bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Maka sebanding bagi engkau seperti menginfakkan kuda, 100 kuda yang siap untuk ditunggangi, yang membawa engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap satu kalimatnya ini satu ekor kuda infak. Kuda yang siap untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbirillaha mi'ata takbirah, bertakbirlah 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Karena sebanding bertakbir 100 kali, sebanding pahalanya bagi engkau bagaikan engkau menginfakkan 100 ekor unta yang sudah diberikan tanda berupa kalung, siap untuk disembelih, siap untuk dikurbankan. Wa halilillah mi'ata tahlilah, bertahlilah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Qala ibn khalaf ahsibuhu qala tamla'u ma baina samai wal ardi. Kata perawi ibn khalaf, aku menganggap atau menyangka bahwasanya pahalanya sebagaimana disebutkan, yang disebutkan Rasulullah, tamla'u ma baina samai wal ardi, memenuhi langit dan bumi. Wa la yarfa'u yawma idzin li ahadin 'amalun illa an yatiya bi mithli ma ataiti bihi, dan tidak ada seorang pun yang lebih tinggi amalannya pada saat itu kecuali orang yang datang dengan membawa amal sebagaimana yang engkau kerjakan. Berarti ini amal yang cukup agung, sangat-sangat besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di riwayatnya Hasan dan di lihat di Tarhib wa Tarhib. Yang kelima, empat kalimat ini bisa menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW pernah beliau berjalan dengan membawa sebatang tongkat kayu, mendapati di tengah perjalanan pohon yang sudah kering, daunnya masih menempel tapi kering, sebagian sudah berguguran. Kemudian Rasulullah memukulkan tongkat tersebut ke daun itu, ke pohon tersebut. Ternyata daunnya langsung saat itu berjatuhan, berguguran. Kemudian Rasulullah menyebutkan, nah ini pelajaran, pendidikan yang diberikan Rasulullah dengan tamsil, memberikan perumpamaan. Kata beliau, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil 'abdi kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah. Sesungguhnya alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini menggugurkan dosa hamba-hamba sebagaimana bergugurannya daun yang ada pada pohon tersebut, berguguran. Maka perbanyak kalimat tersebut, ini menggugurkan dosa-dosa. Bahkan dalam riwayat yang lain dengan ungkapan illa kuffirat anhu khotayahu walau kanat misla zabadil bahr, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosa-dosa tersebut banyak sebanyak buih di lautan. Dan dalam riwayat ini ada tambahan di akhirnya kalimat la haula wala quwwata illa billah, ini menghapuskan dosa-dosa walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Yang ke 6, kalimat-kalimat tersebut menjadi tanaman di surga. Sehingga hakikatnya kalau kita membaca kalimat-kalimat ini, kita sedang bercocok tanam di surga Allah Subhanahu wa taala. Andai kita bertani, punya lahan yang luas di bumi ini, kita berbahagia, terlebih lagi kita bercocok tanam di sana. Dan ini terungkap dalam sebuah riwayat, dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu Ibrahim di malam aku diisrokan, dimi'rajkan. Faqala ya Muhammad, kemudian Adam ini berkata, atau Ibrahim berkata, Ibrahim alaihissalam berkata, ya Muhammad uqri ummataka minni salam, ya Muhammad sampaikan salam kepada umatmu. Kita mendapatkan salam dari Ibrahim alaihissalam. Wa akhbirhum anal jannata thayyibatut turbah, thayyibatut turbah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya subur. Arbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan tanah tersebut luas dan kosong, tidak bertanaman. Wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tanamannya yaitu kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Ini tanaman-tanaman di sana, maka kita bercocok tanam dengan itu. Sambil apapun juga kita beraktivitas, Karena zikir ini bisa dikerjakan. Anak kecil bisa mengerjakan. Orang dewasa, orang tua bisa mengerjakan. Orang sehat bisa mengerjakan, yang sakit pun bisa mengerjakan. Yang tidak ada kesibukan bisa mengerjakannya, yang sibuk pun hakikatnya bisa mengerjakan. Asal sibuknya bukan sedang bicara. Bukan sedang mempergunakan lisannya. Maka dia bisa berzikir sambil berkendaraan, menyetir, sibuk. Dia mengucapkan zikir-zikir, bercocok tanam di surga, berguguran dosa-dosa, dan seterusnya. Banyak hal manfaat yang bisa kita raih dengan itu. Manfaat yang lain, bahwasanya kalimat-kalimat ini merupakan kalimat yang Allah memilihnya dan Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang mengamalkannya. Tadi pahala besar telah kita dapatkan dalam hadis Bukhari tadi, juga dalam hadis-hadis yang lain. Di sini pun kita mendapati dalam riwayat Ahmad di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha astafa minal kalami harba. Allah memilih. Di sini Allah yang memilih. Allah memilih dari kalam itu 4. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Faman qala subhanallah kataballahu lahu 20 hasanah aw qut'anhu 20 sayyi'ah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka ditulis baginya 20 kebaikan dan dihilangkan darinya 20 kesalahan. Subhanallah. Kemudian waman qala Allahu akbar fa mithlu dzalik. Barang siapa mengucapkan Allahu akbar, seperti itu juga pahalanya. 20 kebaikan ditulis bagi dia, 20 keburukan dihapuskan dari dia. Waman qala la ilaha illallah fa mithlu dzalik. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, sama juga pahalanya seperti itu. Waman qala alhamdulillah. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin min qibali nafsihi, dari jiwanya muncul dalam dirinya, kutibat selalu salah sunnah hasanah wa qut'anhu salah sunnah sayyidah, ditulis baginya 30 kebaikan dihilangkan 30 kesalahan. Ada perbedaannya kalimat alhamdulillah 30 yang tadi berapa masing-masing 20. Ada hikmahnya, para ulama menyebutkan kenapa kalimat alhamdulillah itu lebih banyak pahalanya daripada bacaan-bacaan yang lainnya. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah min qibali nafsihi dalam dirinya, berarti tidak tergantung pada keadaan. Tidak tergantung pada keadaan. Umumnya kita memuji Allah kapan? Kalau dalam keadaan nikmatnya, maka lupa alhamdulillah gerak, alhamdulillah muncul kalimat alhamdulillahnya ketika ada gangguan. Tapi tatkala seorang berucap alhamdulillah dalam setiap keadaannya, ketika susah tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah, ketika senang pun yang dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menerima segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Sehingga pujian itu muncul dalam dirinya. Keikhlasan untuk memuji Allah muncul lebih besar dalam dirinya. Maka ini yang menjadi kunci kenapa, atau rahasia kenapa orang tersebut, orang yang mengucapkan alhamdulillah min qibali nafsihi, ini lebih agung, lebih utama daripada yang lain. Maka Rasulullah pun menyebutkan, dalam keadaan sulit pun beliau menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan maka yang pantas dipuji adalah Allah. Yang pantas dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menderita, senantiasa memuji Allah atas penderitaan yang menimpanya, karena di balik penderitaan ada kebaikan yang luar biasa besarnya, sehingga dia berucap alhamdulillah. Keutamaan yang lain, Ini tergambar dalam entah yang berapa ini, 8. Ini tergambar dalam hadis Nabi SAW di mana Tolhah menyebutkan bahwa ada 3 orang yang masuk Islam, kemudian terdapat seruan perang. Mereka berjihad dipimpin oleh Tolhah diantaranya. Kemudian gugur 2 orang di medan perang, kemudian 1 orang diberikan umur dan meninggal di pembaringannya. Kemudian Tolhah bermimpi bahwasanya ternyata orang yang meninggal belakangan ini, yang meninggal bukan karena di medan perang, bukan syahid di jalan Allah, ini ternyata lebih tinggi derajatnya daripada 2 orang temannya yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya Rasulullah menyebutkan wa man ankarta min dalik. Kenapa mesti heran atas perkara tersebut? Laisa ahadun afdalu 'indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam. Tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang diberikan umur dalam Islam. Berarti panjang umur ini satu kebaikan. Diberikan umur dalam Islam tujuannya apa? Litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Untuk dia berucap tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Maka dengan memanfaatkan umur ini menjadikan seseorang mengalahkan derajatnya siapa tadi? Orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya orang tersebut masuk bulan Ramadan, kemudian ibadah kepada Allah di bulan tersebut, sholatnya dan seterusnya, sajdatan fisana, sujud kepada Allah atau sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu. Maka wajar jarak antara mereka ma baina samaa'i wal ard, bagaikan langit dengan bumi. Jadi di antara keutamaan tatkala seorang diberikan umur kemudian dimanfaatkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia berucap takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Keutamaan yang lain, Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, "Khudhu junnatakum." Ambillah benteng-benteng, bukan benteng, tameng-tameng kalian. Ini sebagaimana tadi isyarat bahwasanya saum itu apa? Junnah, asyamu junnatun. Saum itu benteng, tameng atau perisai. Dan di sini pun ada keutamaan kalimat-kalimat tersebut sebagai perisai. Maka kita menggabungkan 2 hal tersebut. Sedang saum, ini kita berupaya untuk mendapatkan perisai penjagaan dari api neraka dan juga penjagaan dari kemaksiatan sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Dengan menambah zikir ini, maka kita pun berupaya mengokohkan dan menguatkan perisai tersebut sehingga perisai yang kita bawa memang benar-benar mampu untuk menghalangi dari adab Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah menyebutkan kepada sahabatnya, "Khudhu junnatakum." Ambil perisai-perisai kalian. Para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, apakah ada musuh sehingga harus mengambil perisai?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Lah, bukan itu. Walakin junnatakum minan nar." Tetapi perisai kalian dari api neraka. Qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkan oleh kalian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perisai yang menghalangi seseorang dari api neraka. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati mujannabatin muaqqabatin wa hunnal baqiyatus shalihat. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan datang pada hari kiamat mujannabat. Mujannabat itu datang di samping, di janibihi, berarti menyertai kita, mendampingi kita. Muaqqabat, muaqqabat itu di belakang datangnya, berarti mengiringi kita pada hari kiamat. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan kalimat-kalimat tersebut merupakan baqiyatus shalihat. Kalimat-kalimat yang kekal, kalimat-kalimat yang baik dan kekal akan didapati oleh seseorang di Ini keutamaan dari kalimat tersebut sebagai junnah dan akan senantiasa mengiringi seorang di akhirat, baik mujannabah ataupun mu'aqqabah dan kekal di sana. Baik di sampingnya, menyertainya ataupun mengiringinya di belakang. Jadi baqiyah ini maknanya ya terus menerus pahalanya dan juga apa balasannya, terus menerus dan kekal pahala dan balasannya. Berikutnya di antara keutamaan kalimat tersebut, bahwasanya kalimat itu kalimat-kalimat yang berat ditimbangannya. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Hakim juga dari Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda buh bi khamsin, kalimat buh ini pujian, merupakan kalimat yang menunjukkan takjub alangkah luar biasanya li khamsin, untuk lima perkara. Ma asqalahunna fil mizan, betapa beratnya lima perkara ini dalam timbangan. Yang pertama la ilaha illallah, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, empat. Yang kelimanya apa? Di akhir hadis Rasulullah menyebutkan wal waladu shalih yutawaffa bil mar'il muslim fayahtasib. Anak soleh meninggal dunia. Jadi orang yang ditinggalkan oleh anak kesayangannya, kemudian dia bisa mengharapkan pahala dengan itu, bersabar dan mengharapkan pahala. Ini lima hal yang berat ditimbangkan. Lima hal yang berat ditimbangkan. Keutamaan yang lain, yang ke-12, bahwasanya kalimat-kalimat tersebut merupakan sodakoh. Sesungguhnya sodakohnya bagi orang miskin ataupun orang kaya. Orang kaya sodakohnya dua, bisa dengan hartanya dan bisa dengan zikir-zikir ini. Adapun orang miskin, ya tatkala tidak bisa bersodakoh dengan hartanya, maka mereka bersodakoh dengan zikir-zikir ini atau kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana tergambar dalam hadis tentang datangnya orang-orang apa? Miskin kepada Rasulullah SAW, menyebutkan bahwasanya ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, orang-orang kaya telah mengalahkan kami membawa pahala yang luar biasa banyaknya. Mereka sholat, kami pun sholat. Mereka saum, kami saum. Tapi mereka berinfak, kami tidak bisa. Seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu nabi, bukankah Allah telah menjadikan buat untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Kemudian menyebutkan bikuli tasbihan bin sodakoh, setiap tasbih sodakoh, takbir sodakoh, tahmid sodakoh, tahlil sodakoh, amal ma'ruf nahi munkar sodakoh, dan seterusnya. Ini diantara sodakoh sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim. Jadi sodakoh bagi orang miskin dan orang kaya pun sama. Karena kemudian berikutnya orang miskin ini datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka mengamalkan perkara tersebut. Berarti keutamaan yang didapat diraih oleh mereka pun terdapat. Yang ke-12 yaitu kalimat-kalimat tersebut menggantikan bacaan sholat dan Al-Quran bagi orang yang belum bisa membacanya. Baru masuk Islam, belum bisa bacaan sholat, belum bisa membaca ayat-ayat Allah, maka bisa lebih mudah menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini sebagaimana jawaban Rasulullah kepada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Dia mengeluhkan tentang beratnya, karena baru masuk Islam, beratnya dia membaca Al-Quran ketika sholat. Rasulullah membimbing untuk membacakan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian orang ini menyebutkan, ya Rasulullah, ini semuanya milik Allah, semuanya adalah untuk Allah, pujian untuk Allah, mana yang untukku? Doa untuk dirinya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan Qurrabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ucapkanlah engkau Qurrabbighfirli, ampuni aku, rahmati aku, beri hidayah kepadaku, wa'afini warzuqni. Berikan kebaikan, kesehatan kepadaku dan juga warzuqni, rezeki kepadaku. Keutamaan yang terakhir, kalimat tersebut menjadikan seseorang terkenal, atau dengan bahasa sekarang selebritis. Tapi bukan di dunia, tapi di alam malaikat. Bukan di muka bumi ini, tapi di alam malaikat, terkenal di sana. Tentu lebih utama terkenal di alam malaikat. Pertama, jumlahnya pun lebih banyak. Setiap jengkal langit ini mesti ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Apakah di bumi seperti itu? Setiap jengkal bumi ada orang? Ini kita menderita kalau seperti itu. Di perumahan yang paling padat, apakah setiap jengkal bumi ada orangnya? Tidak. Dan padatnya malaikat berkah, tapi padatnya manusia apa? Binasa ya, menderita. Berkumpul manusia dalam satu tempat, wah, banyak hal madarat yang muncul. Tapi kalau malaikat kumpul di satu tempat, di barokah. Sehingga Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, ini malam yang utama. Di antara makna Qadar adalah mudayyid. Banyak makna yang lain. Makna yang adalah sempit. Kenapa sempit? Karena malam itu sempit bumi oleh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun ke bumi malaikat dan juga Jibril. Para malaikat dan Jibril turun ke bumi, sehingga sempit malam itu. Tapi sempit oleh malaikat barokah, beda dengan sempit oleh manusia. Ini menjadikan orang yang berpikir dengan pikir itu menjadikan dia terkenal di alam malaikat. Sebagaimana sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Majah, Imam Hakim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala, di mana Rasulullah bersabda, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah." Sesungguhnya di antara yang kalian zikirkan, yang kalian sebutkan berupa keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih, tahlil, tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan dalam lafaz yang lain, la ilaha illallah. Yan'atifna haulal 'arsy. Kalimat-kalimat ini akan berkeliling di sekitar arsy, tawaf, atau bersandar di sekitar arsy. Lahunna dawiyun kadawiyun nahw. Dan kalimat-kalimat ini mengeluarkan suara seperti suara lebah, seperti suara lebah. Tudzakkiru bi sahibiha. Apa yang disuarakan? Menyebutkan orang yang membacakan. Al-jazaru min jinsil amal. Ketika kita menyebutkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dipuji dan terus disebut nama kita. Kalimat-kalimat inilah di antara yang menyebut nama kita, yang membacakan, menjawabkan, membacanya. Sehingga kalau terus bersuara menyebut nama kita di sana, tentu akan terkenal di alam malaikat. Amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudzakkiru bih. Kata Rasulullah di akhir hadis, tidakkah senang salah seorang di antara kalian senantiasa ada, atau senantiasa atau terus menerus ada orang yang menyebutkan namanya? Tentu senang menyebutkan nama dan memujinya, bukan menyebutkan nama menjelek-jelekkan. Ini motivasi kepada kita untuk itu. Padahal di zaman ini alangkah banyak orang yang ingin menjadi apa? Terkenal. Setiap ada momen kesempatan untuk bisa terkenal, mesti ketika audisi tertentu mesti ribuan yang datang. Baik audisi dari penyanyi, pedangdut, bahkan dari dai dan seterusnya, ini ribuan yang datang. Tujuannya apa? Ingin terkenal. Karena ada kenikmatan dalam keterkenalan tersebut dan ada sesuatu yang bisa diraih yang mereka inginkan. Padahal terkenal di alam malaikat itu lebih agung daripada terkenal di alam. Maka ini sebatas yang kita menjawab, mendawamkan perkara tersebut. Ini dikir-dikir mutlak, terutama ketika sahur. Saya kira sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ketika adzan dalam salat, adzan ini banyak yang terdengar. Adzan mana yang harus kita ikuti, dijadikan panutan? Adzan mana ya? Yang terdekat ya, masjid terdekat yang kita salat berjamaah di sana, kita dengarkan adzan di sana. Kita dengarkan adzan di sana. Yang jelas kita fokus kepada satu adat di antara adat-adat tersebut. Tolong jelaskan syarat-syarat dan batasan yang membolehkan kita melintas di depan orang yang sedang sholat namun tidak memakai sutra, karena seringkali saya tidak bisa mencari jalan yang lain. Disebutkan banyak hal sutra, berarti kewajiban dia diam untuk menunggu orang tersebut selesai sholat. Ya, gitu ya. Menunggu 40 tahun itu lebih baik, atau 40 tadi sebutkan 40 musim, 40 tahun itu lebih baik bagi dia daripada melewati orang yang sholat. Berarti dia sabar menunggu. Sabar untuk menunggu orang tersebut selesai sholatnya. Ustaz, kapan saja kita disunahkan untuk bersiwak? Bersiwak disunahkan ketika, yang paling ditekankan ketika berwudu ya. Ketika berwudu akan melaksanakan sholat. Sehingga laulan asyukho ala umati yang mengurungi bisiwaki inda kuli sholati atau inda kuli wudu. Lalu seandainya tidak memberatkan kepada umatku pada setiap sholat, setiap wudu diperintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk bersiwak. Ini ditekankan. Dalam keadaan sahur, apakah perkara ini tetap? Ya, silakan untuk itu. Yang jelas kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Setelah tarawih, apakah boleh sholat malam? Ya, boleh sholat malam berdasarkan satu kaul bahwasanya sholat malam tidaklah dibatasi apa? Bilangannya. Tidak dibatasi bilangannya, asal jangan melaksanakan witir dua kali. Apakah empat kalimat tadi Allahu Akbar, ya, empat kalimat tadi ini dibaca masing-masing, misalnya dibaca satu saja Allahu Akbar, atau harus semuanya? Dibaca satu saja ini boleh, dibaca semuanya lebih utama. Karena setiap kalimat pun ada keutamaan-keutamaan masing-masing yang tidak kita sebutkan tadi. Ada keutamaan Alhamdulillah, ada keutamaan takbir dan seterusnya. Zikir boleh diucapkan dalam hati, kalau dalam hati bukan zikirnya. Apa dalam hati? Berpikir kali ya. Berpikir itu dengan lisan. Bolehkah berpikir dengan dalam kamar mandi di dalam hati? Ya, berpikir di kamar mandi, ya kita tidak sengaja berpikir walaupun dalam hati, subhanallah subhanallah kita ucapkan gitu. Subhanallah subhanallah dalam hati, maka tidak demikian pula. Yang jelas dalam kamar mandi kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW keluar dari kamar mandi mengucapkan apa? Ghufranaka. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya beliau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari waktu yang kosong dari berzikir kepada Allah ketika di kamar mandi. Karena Rasulullah disebutkan yadkurullah fi kulli ahyani, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Ketika di kamar mandi kosong, maka tatkala keluar dia menyebutkan ghufranaka. Bolehkah membaca Al-Quran ketika ceramah, ketika tarawih? Apa lebih baik mendengarkan ceramah? Falahudah lagi boleh dia membaca Al-Quran, boleh pula dia mendengarkan ceramah, tergantung keadaannya dia. Karena terkadang sesuatu amal lebih utama tergantung keadaan. Ceramahnya bikin pusing, tidak masuk kepada kita, kepada pikiran kita, atau tidak memahaminya karena bahasanya luar biasa canggihnya. Misal kemudian kita apa? Membaca Al-Quran buka, tapi tidak mengganggu tentunya. Ya tidak masalah seperti itu. Kalaupun kita memungkinkan untuk mencerna apa yang diceramahkan, maka tambahan ilmu pun ini utama. Maka melihat keadaan. Untuk wanita haid di bulan Ramadan, apa yang bisa dikerjakan? Berzikir bisa dikerjakan. Membaca Al-Quran bisa dikerjakan. Adapun menyentuhnya, maka ini diiktilafkan. Juga memasakkan kepada suami ya. Masak, melayani orang yang sahur, berinfak, dan ibadah-ibadah lainnya sangat terbuka bagi wanita ketika haid di bulan Ramadan. Jangan kemudian merasa dengan itu tertutup ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia lebih terbuka untuk itu. Masih tadi tentang amalan murakabah di bulan Ramadan, bolehkah baca Al-Quran secara langsung? Maka ini jumhur ulama menyebutkan tidak boleh kalau membaca Al-Quran dengan langsung memegang mushafnya. Dan baca Al-Quran lebih menguatkan dibolehkan perkara tersebut dan melemahkan hadis-hadis tentang masalah tersebut. Maka andai kita memiliki hafalan, maka bacalah Al-Quran untuk itu. Dan juga amalan-amalan yang lain yang tadi disebutkan ini menjadi amal yang baik bagi kita untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ketika haid. Apakah empat kalimat zikir tersebut bisa diucapkan secara berjamaah? Adapun berjamaah, maka perlu kepada dalil khusus atau tersebut, maka kita laksanakan sendiri-sendiri, tidak dibatasi waktunya, tata caranya, dan apabila di masjid dekat rumah tarawihnya 20 rakaat, tapi di masjid yang agak jauh 8 rakaat, masjid mana yang kita pilih untuk sholat tarawih? Kita memilih sholat tarawih yang bagus, sholat tarawihnya. Karena masalah hitungan apakah 8 ataupun 20 ini masalah yang khilafiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada apa? Tidak membatasi bilangan sholat tarawih tersebut. Adapun Rasulullah SAW menyebutkan 11 ini merupakan keutamaan bagi, walaupun Syalbani lebih menekankan kepada itu. Maka di sini bukan dari sisi bilangannya, tapi kualitas dalam sholatnya. Kalau 20 rakaat walaupun banyak, tapi kemudian tidak ada tumaninahnya, maka itu kurang bagus tentunya. lebih baik ya sedikit tapi berkualitas. Kalaulah ada yang 20 rakaat dan yang 20 rakaat dekat rumah ini bagus dalam pelaksanaan, silakan untuk masuk berjamaah di dalam. Apakah kita membaca zikir pagi dan petang atau merojah hafalan dengan sambil mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi? Seperti sedang mengerjakan tugas, kalau kita lakukan, kita tidak fokus, kita baca tidak menyadari adanya kesalahan dalam bacaan kita. Ya, selama zikir itu tidak mengganggu aktivitas yang memang harus diselesaikan, maka silakan. Untuk dia tidak berzikir, adapun berzikir sambil fokus itu tentu yang paling utama. Barangkali seperti itu, adapun minum obat untuk pencegah haid agar puasanya sempurna, maka tanyakan kepada yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.